Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah sekalian, alhamdulillah sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya itu dengan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah atas berikan nikmat kelapangan dan kesehatan badan untuk kita meneruskan usaha kita bertafaqquh di dalam agama sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Dan siapa yang menginginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan kefahaman di dalam agama hendaklah diusahakan oleh seorang insan itu, yaitu hendaklah dia berusaha mencari, menuntut ilmu daripada ahlinya, daripada sumber-sumbernya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fahaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan salafus salihin. Dan alhamdulillah kita telah juga membaca bab yang sangat penting, yaitu bab berhukum kepada selain Allah itu adalah syirik dan kufur. Dan telah kita bacakan nas-nas yang dibawa di pengarang kita oleh Allah Ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antaranya ada ayat dalam surah An-Nisa tentang orang-orang munafik yang tidak mau berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi berhukum dengan tagut. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surah Al-Baqarah terhadap orang-orang munafik itu, apabila diperintahkan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka berkata innama nahnu muslimun, hanya saja kami mengadakan perbaikan. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi selepas Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik muhsinin. Dan telah diterangkan makna islah daripada Allah atas muka bumi ini adalah Allah SWT membangkitkan Rasul-Rasul, menurunkan kepada mereka kitab-kitab agar mereka beribadah menyembah Allah SWT semata dan meninggalkan segala sesuatu selain Allah SWT. Dan barang siapa yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah, artinya dia telah membuat kerusakan setelah Allah mengislahkan bumi ini. Dan yang terdapat makna al-ifsad, yakni buat kerusakan atas muka bumi, yaitu ifsad ma'nawi, yaitu maksiat dan kekufuran. Dan di sana ada juga kerusakan yang fizikal, merusakkan environment, membunuh dan selainnya. Tetapi jangan kita sangka bahawa kufur dan maksiat bukan kerusakan atas muka bumi. Nah, bahkan itu adalah sebenarnya sebesar-besar kerusakan. Sebab itu Allah SWT akan turunkan adab balak malak petaka dan balak pada kaum yang banyak sangat dosa-dosanya. Nah, dan firman Allah Ta'ala, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Apa hukman jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yakin? Jadi ini menunjukkan bahawa tidak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Dan orang yang yakin akan berhukum hanya dengan hukum Allah. Dan orang yang berhukum dengan selain Allah, mereka itu bukan orang yang yakin. Jadi ini semua sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala tentang hukum berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawa. Ini dari Allah. termasuk hukum akam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang datang dari Rasulullah sebenarnya datang daripada Allah. Man yuti'i Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi itulah satu-satunya manusia atas muka bumi yang wajib kita taat secara mutlak, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia atas muka bumi yang diperintahkan agar kita taat kepadanya secara mutlak, iaitu secara total. Adapun taat kepada ibu bapa, dia ada juga pengecualiannya. Iaitu apabila selagi dia tidak memerintahkan, ibu bapa tidak memerintahkan kepada maksiat. Apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, dia suruh kufur, dia suruh buat bid'ah, dia suruh itu, suruh ini, suruh buat maksiat, suruh tinggalkan ibadat, boleh tak kita taat kepada ibu bapa? Jawabnya tak boleh. Dan juga tolong menolong ibu bapa dalam hal maksiat, dia suruh beri benda-benda maksiat, benda-benda haram dan sebagainya, hukumnya haram, kita taati. Begitu juga dengan pemerintah, asalnya diwajibkan kita taat juga kepada pemerintah, tapi adakah ketaatan yang mutlak? Jawabnya juga tidak. Selagi pemerintah tidak memerintahkan kepada maksiat, apabila dia memerintahkan kepada maksiat, maka ketika itu hendaklah kita ingkar, kita tidak mentaati jika kita masih mampu. Dan ulama, adakah wajib kita taat kepada ulama? Naam, wajib. Tapi adakah secara mutlak, secara total? Jawabnya tidak. Kita taat kepada ulama selagi mana mereka berhukum dengan hukum Allah. Selagi ijtihad mereka ikhlas kerana Allah SWT dan sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Bila mereka keluar daripada jalan ilmiah, mereka tersilap, maka ketika itu tidak wajib lagi, bahkan haram kita mentaati ulama dalam perkara yang bersalahan dengan hukum Allah. Dan begitulah seterusnya. Adapun Rasulullah SAW, tidak mungkin datang dari Rasulullah SAW sesuatu yang berlawanan dengan hukum Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia, yakni Rasulullah, berbicara daripada hawa nafsunya. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukannya. Jadi, sebab itu Rasulullah SAW wajib ditaati secara mutlak. Dan sebagaimana dalam hadis ini, tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum keinginan dirinya, hawa nafsunya, menuruti apa yang telah aku bawa dari Allah. Dan iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Kerana di sana ada lagi manusia yang kata dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, tapi adalah perkara-perkara yang dia tidak ikut Rasulullah SAW. Masih buat maksiat. Jadi adakah kita katakan dia telah kafir, dia telah tidak beriman, murtad? Jawabnya tidak. Selagi amalannya, selagi maksiatnya itu belum sampai kepada tahap syirik, belum sampai kepada tahap kufur, maka tidak kita namakannya sebagai keluar daripada Islam. Baik, maksud dalam hadis ini adalah mengikut iman yang sempurna adalah semuanya, hawa nafsunya, semua senang dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia tetap manusia. Ada kalanya dia sesuai dengan hukum-hukum Islam, ada kalanya dia tak sesuai, walaupun kadang diikut. Kadang-kadang dia tak ikut juga. Jadi dia maksiat, betul tak? Ada orang tutup aurat, tutup aurat juga tapi tak suka pasal baru-baru lagi. Ya, dia. Jadi adakah kita katakan dia tidak beriman? Jawabnya tidak, dia kuranglah iman dia. Kalau dia tak lakukan perintah-perintah Allah SWT, maka kita lihat, jika ia adalah dosa-dosa, maka dia dosa. Dan jika dia dosa besar, dia dosa besar. Kalau dosa besar itu sampai kepada syirik dan kufur, maka kita katakan dia telah, baru kita hukum dia sebagai kekufuran. Itulah fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan hadis-hadis seperti ini. Bila ada penafian, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang dari kamu, maka tidak beriman ni seolah-olah tidak beriman langsung. Baik, tapi kita lihat perspektifnya. Ahlu Sunnah wal Jamaah menganggap bahawa sesuatu orang yang telah masuk dalam keimanan, nah, dia tidak akan keluar daripada keimanan itu sampailah ada kekufuran yang datang daripadanya, sama ada daripada i'tiqad hatinya, ataupun kata-katanya, ataupun perbuatan. Boleh? Nah, suatu sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak beriman seorang kepada kamu, yang mana jiratnya tidak aman daripada penganiayaannya. Bahwa ikahu ini gangguan ni. Jadi zahirnya siapa yang jiratnya tak aman daripada gangguannya, maka dia tidak beriman, dia murtad. Tidak ada ulama yang kata dia demikian. Maksud di sini adalah tidak sempurna imannya, dia telah melakukan dosa besar. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, adalah dia memuliakan jirannya. Adakah makna kalau dia tidak memuliakan jirannya, dia tidak beriman pada Allah dan hari akhirat? Jawabnya, tidak sempurna imannya, bukan terkeluar daripada keimanan. Itu disyarahkan dalam kitab ini panjang lebar dan fidah sunnah wal jamaah, bahawa iman itu mengikut mereka, menurut mereka bagi kepada tiga bahagian. Semuanya iman tidak boleh dipisah-pisahkan, iaitu beriman dengan hati, beriman dengan lidah, dan beriman dengan anggota badan. Adapun ahli bidah, mereka ada yang mengatakan iman itu cukup dengan keimanan dalam hati. Siapa yakin bahawa Allah SWT itu Tuhan, nah, dan ada juga menambah kalau dia mengucap syahadu la ilaha illallah, maka dia cukup dengan iman. Jadi walaupun dia melakukan perkara yang bersalahan dengan iman, maka dia tetap orang Islam. Ada yang mengatakan betul daripada itu, iman cukup dengan percaya saja, makrifat. Siapa yang ada makrifat pada Allah SWT, makrifat kenal, siapa dia kenal Allah SWT, dia Tuhan, maka dia tak cakap pun dia Islam pun tak apa. Lagi tu, ini adalah gulat murjiah. Gulat, bukan gula-gula. Spelling dia G, ialah kita spell G-U atau G-H-U-L-E. Gulat tu maknanya murjiah yang sangat melampau, sangat melampau, ekstrim, hardcore. Iman kata dia cukup iman dalam hati. Pasal dia faham iman apa? Dalam hati, percaya. Siapa dah percaya Allah SWT cukup, dia tak cakap pun dia dah beriman, kata dia. Dan ketika itu apa juga dia buat, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Buat dosa tak memudaratkan imannya sedikit. Dan ini adalah kata-kata yang sangat batil. Ada tak orang kata macam ni? Ada, dulu ada. Jadi kalaulah kita nak ambil definisi iman kita ini, fahaman iman ini baik, kalau gitu orang-orang ataupun iblis, iblis beriman lah. Iblis pun beriman. Pasal apa? Dia ada makrifat, dia kenal Allah SWT. Dia dah berkata-kata dengan Allah SWT, bahkan dia dah sumpah dengan nama Allah. Qala fa bi izzatika la ughyannahum ajma'in. Iblis bersumpah, demi keagunganmu, izzahmu, pasti aku akan sesatkan mereka semuanya, yakni Adam dan zuriat ni. Itu dalam surah Sa'd dan surah lain. Jadi adakah iblis orang yang beriman? Alhamdulillah, sebesar-besar kufur, kafir. Dan begitu juga orang, mengikut fahaman ini, orang Yahudi pun beriman, orang Nasrani pun beriman. Sebab mereka juga beriman kepada wujudnya apa? Rububiyah Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Adakah mereka beriman? Tentu sekali tidak. Tak ada lagi syarat-syaratnya. Dia kena terima syariat Rasulullah SAW dan meninggalkan syariat ni. Dia kena ikut apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah mewajibkan dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Jika dia mampu mengucap, mana mampu mengucap, boleh cakap. Boleh cakap. Kalau dia tak boleh cakap, aku lain cerita dengan sign language ke apa ke. Tapi pasti dia naik saksi, bukan setakat iman dalam hati. Tak boleh, tak cukup iman dalam hati. So hadis-hadis banyak mensyaratkan bahawa orang itu masuk Islam hendaklah dia an yashhada. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, serulah ahlul kitab tu awal sekali syahadah la ilaha illallah. Syahadah ni saksi, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad itu Rasulullah. Umirtu an uqadilan nasa hatta yashhadu la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampailah mereka naik saksi. Naik saksi mesti dengan lidah, dengan kuat, dengan orang mesti dengar. Baik. Tapi keluar dari Islam tak perlu nak cakap. Itu dia. Masuk Islam yang sah dalam dunia ni mesti nak kena mengucap. Tapi kalau nak keluar dari Islam, di sisi Allah SWT tak payah dia nak mengucap aku kafir, dia tak payah nak kufurkan Rasulullah. Cukup dia ragu-ragu je, dia ragu-ragu tentang Islam, tentang Allah, tentang apa juga rukun-rukun iman. Malaikat ni betul ada ke tidak? Hari kiamat ni ada ke tidak? As-sirat tu ada ke tidak? Azab kubur ada ke tidak? Contohnya dia tahu bahawa ni sebagian daripada ajaran Islam, lepas tu dia ragu-ragu, maka dia bukan orang Islam. Bahkan kata ulama, kalau dia niat aja ada azam nak murtad, walaupun dia belum murtad, azam nak murtad, anak dia sakit tenang, doa-doa kepada Allah SWT sembuhkan, tak sembuh-sembuh. Lepas tu dia kata apa? Demi Allah, kalau anakku mati, maka aku akan jadi Yahudi ataupun Nasrani. Sekali anak tu hidup, murtad tak dia? Kata ulama, sebelum anak dia mati, dia immediately dia cakap macam tu ya. Kalau anakku mati, aku nak jadi Yahudi, jadi Nasrani, mana dia azam kan? Habis dia dah murtad straight, apa ni? Straight away. Immediately. Bukalah kitab ini, kata ulama-ulama Syafi'i. Sebab itu tidak boleh kita apa ni bermain-main di dalam hal apa ni iman. Jadi iman Ahlussunnah wal Jamaah adalah semuanya sekali, hati ya, mengucap pun ya, dan juga apa? Dan juga amal anggota badan. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah solat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Surah Al-Baqarah tentang perubahan kiblat. Maka ada orang yang beriman berkata atau bertanya, macam mana saudara-saudara kita yang dulu sembahyang dekat ke arah Baitul Maqdis, sekarang dah dipindahkan ke Masjidil Haram di Makkah, macam mana dengan solat mereka, terima atau tidak? Jadi apa jawab Allah SWT? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan mensia-siakan iman mereka. Padahal yang ditanya tentang solat mereka, tapi Allah kata iman mereka. Ini dalil bahawa iman tu solat, solat tu sebagian daripada iman, dan solat tu amalan anggota badan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, iman itu ada 60 lebih cabang. Cabang yang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah, jadi dengan lidah. Dan yang paling rendah, imatatul adha 'anit tariq, menjauhkan gangguan daripada jalan, ranting ke, kaca ke, botol ke, apa. Jadi menjauhkan gangguan daripada jalan itu perbuatan ke hati ke dengan lidah? Perbuatan, perbuatan. Jadi menjauhkan dia sebahagian daripada cabang iman. Dan malu itu sebahagian daripada iman. Dan malu ni kat mana? Malu dalam hati ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa cabang-cabang iman tu banyak, dan ia merangkumi i'tiqad, kata-kata dengan lidah. Sebab tu siapa yang kata aku kufur kepada Allah, dia tahu apa dia cakap, habis ya. Ataupun orang main-main kan, cukup main-main kan Quran, main-mainkan hukum Allah, main-mainkan ulama, maka dia telah murtad. Dan orang yang sujud kepada selain Allah ataupun melakukan amalan-amalan yang khusus untuk Allah SWT tapi dia berikan kepada selain Allah, maka ketika itu dia juga telah hilang daripada keimanan. Baik, jadi itu sebagai ulang haji lah tentang masalah iman. Tetapi ada satu masalah yang penting daripada bab sebelum ini, sebelum kita tindak kepada bab berikutnya, iaitu tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Allah ni ada beberapa keadaan, bukan satu keadaan. Baik, ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan dia mengiktikadkan bahawa hukum itu lagi baik daripada hukum Allah. Jadi ini dah jelas lah, dia iktikadkan hukum selain Allah itu lagi bagus daripada hukum Allah. Jadi orang ini macam mana? Kafir lah. Mana ada orang beriman macam tu? Baik, ada yang berhukum ataupun mengiktikadkan dalam hatinya, mungkin dia tak berhukum tapi dia iktikad bahawa hukum Allah sama aja dengan hukum manusia. Hukum manusia ni sama dengan hukum Allah. Walaupun mungkin dia tak pergi mahkamah lagi, mahkamah sipil dia tak pergi lagi, orang ini pun kafir. Dia kata sama aja dan kafir. Jadi beriman mesti macam mana? Mereka dekat dengan bahawa hukum Allah SWT hukum yang paling baik. Okay. Jadi dah ada dua. Satu adalah orang yang dekatkan hukum Allah lagi hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Yang kedua sama saja, hukum Allah dan hukum manusia, tapi dudukan. Baik. Satu lagi adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada yang beretikat seperti yang nombor satu dengan nombor dua. Ada yang dia mengetikatkan hukum Allah sebenarnya lagi bagus, tapi dia tetap pergi dengan apa? Hukum selain Allah. Macam mana tu? Dia pergi mahkamah sipil, tapi dia tahu ini bukan hukum Allah, hukum Allah lagi bagus. Dia pergi juga kepada mahkamah sipil. Adakah dia kafir? Dalam hal ini ada dua keadaan, bukan satu keadaan. Agak apa keadaannya? Awak korang sikit. Orang yang pergi mahkamah sipil tapi dia tahu bahawa hukum Allah lagi bagus, tapi dia pergi juga. So awak kena tanya dia kan, kenapa kau pergi? Agak-agak apa jawapan dia? Terpaksa. Ha? Terpaksa. Okey, yang pertama terpaksa. Ada hukum dia tak? Orang yang terpaksa kufur tak dia? Tak lah. Kalau terpaksa pun kufur pak. Kita dah keluar yang ada kaedah disepakati ulama. Kalau ikan ikullah nafsan illa us'ana la ikraha, ataupun dalam ayat kaitan dengan apa ni, terpaksa, dipaksa untuk kufur, batu dia kata-kata, dia keluarkan kata-kata kufur sedangkan hatinya masih tenang dengan keimanan. Dalam surah An-Nahl Allah SWT kata apa dia? Dia tidak mengapa. Jadi terpaksa dimaafkan. Baik, itu satu keadaan. Kenapa dia pergi mahkamah sini? Terpaksa. Tak apa demi paksaan, Allah SWT. Yang penting kalau betul ada paksaan, dia dimaaf. Satu lagi kenapa dia pergi? Dah tahu hukum Allah lagi bagus, tapi dia tak pergi kepada hukum sihir. Kenapa? Bukan masalah agama. Boleh. Bukan masalah agama boleh pergi mahkamah sihir. Mahkamah syariah tak cover ke hukum dunia? Dan nama mahkamah tu apa maknanya? Semualah yang agama yang bukan agama. Semua mahkamah syariah. Dalam Islam mana ada beza-beza mahkamah dunia, mahkamah agama? Semua mahkamah syariah. Itu dia. Ini maksud dalam bab terpaksa. Apa dia? Dekat dalam tempat dia, negeri dia, tak ada alternatif mahkamah syariah, hukum Allah. Semuanya hukum manusia. Itu jenis terpaksa. Tapi tu ada dia punya pembahasan juga. Apa asal kau pergi mahkamah sipil? Baik, tak ada mahkamah syariah. Apa yang kau nak tuntut? Ada $5, $50. $50 bebas asal kau nak kena diri depan apa? Depan jad, hormat dengan mahkamah tu apa semuanya. Kita katakan tak boleh, sikit sangat tak boleh. Tapi kalau ada satu hak yang besar apa semuanya, ada jenayah ke, betul tak? Orang kena rompak, kena rogol apa semua, kita diam. Pasal apa mahkamah? Sivil kononnya. InsyaAllah kita dimaafkan. Darurat nak pertahankan hak kita, baik orang nak tipu apa semuanya, paksa kita pergi mahkamah sivil. Itu pun bukan semua yang dihukum oleh mahkamah sivil tu kita boleh ikut, kita terima. Faham kan? Yang mana sesuai dengan hukum Allah SWT yang kita ambil. Kalau dia kata ni pampasan kau sekian-sekian juta dan sebagainya, ini dah lebih daripada apa yang akan diberikan di mahkamah syariah, jangan happy. Kita, tak boleh. Dia kata ni okey, kau nominate CPF, okey boleh ambil. Boleh tak boleh ambil? Tak boleh lah, pasal ada masalah dengan hukum syariah. Nah, kita pergi darurat, jadi tetapkan darurat tu pada kadarnya. Darurat tu tukar daru bi qadriha. Darurat tu dikadarkan pada kadar. Ambil yang mana cukup, yang perlu saja. Faham? Baik, apa lagi keadaan orang pergi ke mahkamah sihir? Lain daripada terpaksa. Sengaja lah, apa lagi? Tapi dia tahu bahawa apa? Hukum Allah lagi bagus. kan tadi yang pertama sekali dia pergi mahkamah sivil, tapi dia, dan dia kata bahawa hukum Allah tu kurang baik. Itu kafir. Dia pergi mahkamah sivil, dia kata hukum Allah, hukum manusia sama. Hukum dia apa? Kafir. Jadi lagi satu, dia pergi kerana terpaksa, tu bab terpaksa punya. Sekarang hukum orang yang pergi mahkamah sivil tapi dia tahu bahawa hukum Allah lagi bagus, dia pergi juga. Kenapa dia pergi juga? Tak ada paksaan. Ha? Nak untung ke, nak apa ke? Maksiat lah, apa lagi? Ini semua adalah maksiat. Jadi kalau maksiat, maka tak semestinya kita hukumkan dia sebagai sebagai kekufuran. Walaupun ada ulama keras dalam hal ini. Baik. Sebab apa? Akidah dia tetap apa? Hukum Allah SWT lagi bagus. Dan ini berlaku banyak tempat. Dia dah tahu salah tapi dia tetap, dia tetap buat. Baik. Dan ada yang mensyaratkan banyak kali saya pergi kat sini je dan tak ada, tak ada uzurnya, maka ketika tu dia dah kafir. Jadi permasalahan semua berbeza-beza. Sebab tu hukum wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah ni, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi ada, ada keadaan-keadaan. Sebab tu kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ada golongan yang kafir tapi duna kufrin, kufrun duna kufrin, yang kafir tapi tak sampai kepada kekufuran yang betul-betul, yang ini maksiat. Setelah kafir tapi kafir adalah maksiat. Jadi di sini kesalahan sebahagian orang-orang khawarij yang apabila mendapati bahawa di sebahagian negara Islam tidak berhukum kepada hukum Islam, terus mereka kata dia kafir. Ya, ada? Kita boleh juga macam itu. Mungkin kita tahu keadaan dia macam mana. Boleh ya? Dan ini masuk, termasuk juga dengan hukum pampasan dalam tempat kerja dan sebagainya. Tak tahulah kita tahu ke tidak, ada pampasan dalam negeri Islam dia. Ada pampasan kalau engineer, pampasan dia tinggi. Kalau kalau yang low class punya, dia punya pampasan rendah. Ini kalau dia mati lah, ataupun kalau tangan dia putus, jari dia putus, dia punya tu beza-beza. Dalam hukum Islam ada beza-beza lah, engineer punya tangan dengan tukang sapu sampah punya jari tangan sama. Kalau ini potong, terpotong, dia kena bayar sekian-sekian banyak. Yang low class punya tu pun kena bayar sama je banyak. Boleh? Tapi kalau ada undang-undang dia beza-bezakan macam ini, maknanya undang-undang ni bukan hukum Allah SWT. Kita tak boleh hukum dengan hukum tersebut. Di sebahagian negeri Islam ada yang macam tu. Jadi itu dia berikan fatwa oleh ulama, tak boleh pergi pada hukum-hukum seperti ini. Dan begitu juga hukum-hukum kabilah. Tempat kita dah tak ada kabilah, penghulu pun dah tak ada. Tapi di negeri-negeri Arab masih ada lagi kabilah-kabilah yang berpengaruh, ya? Dan ada ketua-ketuanya. Dan kadang-kadang mereka ada hal, isu, mereka pergi pada hukum kabilah. Sama juga seperti yang tadi. Baik. Di sebagian negeri seperti Turki dan sebagai tempat di India, dia ada teruk lagi. Dia kalau adanya perzinahan, apa ni, bahkan bukan perzinahan pun, terus dibunuhnya apa, lelaki tersebut, dibalasnya dan sebagainya. Ini sebab bukan hukum. Kadang-kadang kita nampak ni daripada orang Islam. Ini bukan hukum Islam, ini hukum kabilah. Adat kebiasaan mereka macam itu. Juga haram berhukum dengan hukum-hukum seperti itu. Pernah kan kita dengar tak soal apa, di Turki ada, di India ada. Itu bukan hukum Islam. Dan sebagian tempat-tempat memang macam tu. Baik. Kita pindah kepada bab yang baru, surat 757. 757 babun man jahada syai'an minal asma'i wassifat wa qawlullahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radhiyallahu an hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas annahu ra'a rajulan intafada lama sami'a hadithan 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi shifat istinkaran lidhalik faqala ma faraku haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamih wa yahlikuna 'inda mutashabih 'inda mutashabihih intaha. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. باب mengingkari, barang siapa yang mengingkari sebahagian nama-nama dan sifat-sifat Allah dan firman Allah Ta'ala, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman, wahum yakfuruna bir-Rahman. Katakanlah, dia adalah Tuhanku. Qul huwa Rabbi la ilaha illa hu, tiada sesembahan yang berhak selain dia. Ilaihi alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Wa ilaihi matab. Surah Ar-Ra'd. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, tuturkanlah kepada orang-orang yang orang ramai apa yang mereka mengerti. Inginkah kamu sekalian jika Allah dan Rasulnya didustakan? Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibn Tawus, dari bapaknya, yakni Tawus, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, bahawa dia melihat seorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kerana merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibn Abbas berkata, apa kekhawatiran mereka itu? Apa ataupun apakah yang mencabarkan mereka itu? Mereka mahu mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri kerana merasa keberatan ketika dibacakan nafs yang mutasyabih, yang sulit difahami. Orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Dan inilah bab yang baru telah menerangkan tentang berhukum dengan selain hukum Allah, dan sebelum itu amalan-amalan hati. Satu lagi bab yang sangat berkait rapat dengan tauhid adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi datanglah bab ini, bagaimana kita tahu bahawa tauhid itu, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, iaitu ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menciptakan, menghidup dan mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Dan tauhid ibadat, iaitu tauhid uluhiyah, tauhid menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengisahkan ibadat-ibadat semua kepada Allah. Dan tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, mengisahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah. Jadi begitu pentingnya bab ini, dan ini juga satu bab yang banyak manusia tersilap dan tergelincir kaki mereka. Jadi bab ini mengatakan mengingkari sebahagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebahagian itu diambil daripada man jahada syai'an minal asma, sesuatu. Siapa yang mengingkari sesuatu nama dan sifat Allah, kalau diingkar sesuatu pun, inilah hukumnya. Apalagi kalau diingkar semua nama-nama dan sifat-sifat Allah lagi teruk lagi. Satu nama jadi ingkar, satu sifat jadi ingkar, dia dalam bahaya yang besar. Tauhidnya itu dipersoalkan. Dan makna jahada mengingkari, nah, ini perlu juga isyarah kan. Jahada dengan hak titis, hak pedas. Dia ada jahada, dia ada jahada. Hak tebal makna dia lain. Jahada tu yang makna jihad tu, yang tebal. Kalau jahada maknanya adalah ingkar. Apa makna ingkar? Kita bahasa Melayu je lah. Menolak. Okey, menolak. Menentang. Menolak, menentang. Baik, ada contoh tak? Menentang. Menolak ni. Macam mana contoh dia? Supaya kita lebih faham. Kalau dia kata kepadanya, planet ada 8. Betul planet 8? Tak ada lah, planet ada 7. Jadi dia ingkar ke gerahi? Ha? Ingkar. Dia tolak. Itu maksud dia. Kat dalam bab ni itu maksud dia. Tapi dia budak baru, dah jam 4, jam 5. Mana dia tahu ni semua? Betul tak? Ada tak sesuatu syarat? Yang mana bila ada syarat ni, baru orang ini dinamakan jahid, yakni mengingkar, menolak. Mesti ada lah. Sebab ingkar, bahasa Arab ada ingkar angkara. Tapi jahada lain makna dia. Dia lagi sikit makna dalam lagi. Kalau dikatakan kepada seseorang, bintang tu ada 8 dan dia dah tahu dah, dia bukan budak satu, dah jam 4, dia dah budak, dah budak universiti lah. Dia dah tahu dah, dah belajar dah semua, dah tahu, dah nampak pun konon-kononnya lah, dia nampak semuanya. Tapi dia kata tidak, bintang ada 9 ke 10 dan sebagainya, planet-planet. Maka ketika itu baru kita katakan dia ni mengingkar. Apa sebabnya? Sebab dia dah tahu, lepas tu dia tolak. Yang tadi dia tak tahu, dia tolak. Faham? Jadi kalaulah seorang itu dah tahu, dah faham, dah tahu dah, lepas tu dia tolak juga, ini yang dinamakan jahada, ingkar. Orang yang dah tahu solat tu wajib, tak solat juga, dan dia kata solat tak wajib, padahal dia dah tahu tak wajib. Yang kata bahawa ada lagi Rasul, padahal dia dah tahu bahawa Rasul tak ada lagi lepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru orang ini namakan jahada, ingkar, tolak. Ada pun tak tahu. Dia tak tahu tentang hadis Dajjal contohnya, tak tahu hadis Nabi Isa akan turun contohnya. Lepas tu dia kata tak ada ni semuanya. Adakah kita namakan dia ingkar, ada juhud? Jawabnya tidak, tak sampai lagi. Jadi mesti ada apa? Jahat mesti ada sebelum itu ilmu. Mesti ada ilmu sampai pada dia, ada hujah sampai pada dia. Lepas tu dia tolak juga, dia tahu, dia tolak juga. Itu baru dinamakan juhud. Jadi kekufuran ini terbagi kepada macam-macam. Ada kekufuran yang apa? Yang tolak. Ada yang tolak dengan apa ni? Dengan ilmu. Dah nampak mukjizat, tolak juga. Ini dah memanglah juhud, jahat dengan hak tipis. Ada yang kufur sebab apa? Tak mau indahkan terus, tak mau dengar pun. Dengar orang baca Quran, dia apa? Tutup telinga. Jadi dia tak sampai pun apa-apa pada dia. Tapi dia ikhlas pun kufur juga. Dia macam-macam jenis. Ada yang syak, kufur syak, ragu-ragu macam tadi. Ada yang dah kufur, menentang lagi, nak perang lagi kebenaran, itu kufur juga. Macam-macam kekufuran. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala ada senarai kan, kita ada bahaskan dalam seminar ajaran sesat. Banyak-banyak apa ni, jenis-jenis kekufuran ni. Siapa yang kita nak bahaskan kat sini? Satu daripadanya iaitu juhud. Maknanya sekarang dah jelas, bila dia tahu tak yakin tapi dia dia tolak. Ni degil lah ni. Degil. Faham? Jadi itu yang dimaksudkan dalam sini. Siapa yang ingkar, tolak, jahat sesuatu daripada nama dan sifat Allah. Sebab tak semua orang sama dalam bab, dalam bab ini. Ada dia sangka bahawa ini bukan sifat Allah, dia tak jumpa hadis ni. Faham? Dia tak faham lagi. Okey. Kalau lepas tu kita boleh pergi pada bab ni. Hadis atau dalil yang pertama adalah, nas yang pertama adalah ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd. Dan mereka kafir kepada Rahman dan sebahagian. Wahum yakfuruna bil Rahman. Wahum, dan mereka, mereka kufur kepada Rahman. Siapa mereka ni? Orang-orang Quraisy. Tapi yang nak diambil kat sini adalah Ar-Rahman di situ. Mereka kufur dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ni adalah nama kepada Allah SWT. Betul tak? Jadi mereka kufur kan nama Ar-Rahman itu dan yang dikandungi dalam nama tersebut. Baik. Jadi katakanlah dia adalah Tuhan. Jadi orang Quraisy ingkar nama Ar-Rahman untuk Allah SWT. Jadi katakanlah dia adalah Tuhanku. Qul huwa Rabbi la ilaha illa hu, tiada sesembahan yang hak selain dia. Alaihi tawakkal tu, hanya kepadanya aku bertawakal. Menunjukkan bahawa orang-orang Quraisy tidak sembah Allah SWT semata. Mereka syirikkan Allah. Dan ini juga dalil bahawa orang Quraisy tidak bertawakal kepada Allah SWT. Mereka bertawakal kepada patung-patung dan syirik-syirik. Wa ilaihi matab, dan kepadanya aku bertaubat. Siapa yang hafal surah Ar-Ra'd ni, dia ada lagi satu ayat sama macam ini. Kat ujung macam lain. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Selepasnya satu ayat, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Satu matab dengan tak, satu ma'ab dengan hamzah. Macam mana awak nak hafal dengan tak dengan ab? Matab aku taubat lah, ma'ab maknanya aku kembali. Hampir sama pula makna dia. Tapi depan dia beza sikit. Satu alaihi tawakkal tu, yang ini alaihi tawakkal tu. Yang yang lagi satu ilaihi ad'u, kepadanya aku menyeru. Tapi hujungnya beza-beza. Siapa yang nak hafal lah. Ada kaedahnya nak hafal mutasyabihat. Lihat alaihi tawakkal tu, ayat ni alaihi tawakkal tu, tawakkal tu hurufnya apa? Huruf apa? Tawakkal tu tak, tak kan? Depan tak, belakang pun tak. Alaihi tawakkal tu wa ilaihi, jadi ma tak, belakang dia pun tak juga. Itu trik dia. Kalau yang ilaihi ad'u, ad'u huruf dia apa? Hamzah, ad'u. Wa ilaihi ma'ab, jadi a juga. Kita nak faedah ni boleh ambil lah. Ada dua ayat macam ni. Alaihi tawakkal tu wa ilaihi ma'ab. Ini apalah ni dalam hafal Quran ajalah. Jadi kalau awak nak tahu apa? Tawakkal tak kan? Jadi sini ma tak. Kalau ni aduh hamzah. Jadi ilaihi ma. Pasti awak takkan tersilap ni. Jadi siapa yang tersilap dalam bab ini pasal dia tak apa? Dia tak tahu kaedah. Lepas 5 bulan mestilah lupa, betul tak? Dah apa-apa pun yang lupa. Tapi kalau hafal kaedah ni, tak gila-gila lah lupa, betul tak? Ini menunjukkan pentingnya belajar. Walaupun hafal Quran belajar dengan dengan guru. Siapa nak jawab ni? Awak bolehlah discover sendiri, tapi nak fikirkan dia bukan main lama. Betul tak? Okay, jadi besok semua start hafal surat Ar-Ra'd. Sebulan tak hafal, sebulan boleh hafal. Pakai apa? Huruf. Ini kaedah yang pakai. Pakai huruf. Banyak kaedah. Ada kitab-kitab sebenarnya yang ditulis tentang hal ini. Dia boleh membantu. Tapi kalau kaedah dia hafal, ayat pun dia tak baca, betul lah, tak rajin nak ulang kaedah. Kaedah pun tinggal kaedah. Depan pun tak dapat. Apalagi ujung. Ujung tak dapat. Depan pun tak dapat. Ini bahasa dia dah tahu, cuma yang itu je dia punya apa ni, dia punya mutasyabihat dia sama-sama, hampir sama lah. Baik, jadi ayat ni kata apa? Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Yang ini pada satu sifat Ar-Rahman tu maksud. Terlihat di dalam muka surat 759 ada sebab turun ayat ini, bagi kita akan faham tafsirannya. Surat 759, sebab turunnya ayat ini telah diketahui dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya, iaitu bahawa orang-orang musyrik Quraisy mengingkari dengan angkuh Asma Ar-Rahman, yakni nama Ar-Rahman. Adapun mereka sebenarnya beriman kepada Allah tu wujud, Allah tu Tuhan, mereka tahu Allah, nama Allah tu no problem bagi mereka. Sebab tu ada nama Abdullah tu lah, ada Ubaidullah. Itu semua nama-nama orang Arab jahiliyah. Muhammad bin Abdullah, nama bapa Nabi SAW Abdullah, hamba Allah. Tapi jangan ingatkan mereka ni beriman. Bapa Nabi SAW beriman tu bukan. Ha? Macam mana dia nak beriman? Nabi SAW belum diutuskan, dia beriman dengan siapa pula? Ada satu kemungkinan lah, kalau bapa Nabi SAW beragama Nasrani, ahli kitab, betul tak? Yahudi ke Nasrani boleh tahan lagi, maknanya ikut agama Nabi Isa lah. Tapi yang betul ni, tapi mereka tinggal di mana? Mekah. Mekah Nasrani tak masuk. Sebab apa? Wasaniyun, ya ini apa dipanggil tu, musyrikun. Sembah patung lah, sembah berhala, matahari, bulan dan sebagainya. Jadi apa gagak agama mereka sebelum diutuskan Rasulullah SAW? Orang Arab tu tengah dekat Mekah je, Madinah baik, mana-mana Taif ke mana-mana, semuanya sama-sama patung lagi. Dah ribu tahun mereka macam tu, ribuan tahun macam tu. Agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail, dah ubah, akhirnya mereka tembak sembah patung. Lama. Mereka orang Arab, jangan lupa. Yang dapat Nabi, yang diutuskan kepada mereka Nabi, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Yang akhir sekali Nabi orang Yahudi adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi siapa yang ikut Nabi Isa selamat? Itu pun kita tahu Nabi, pengikut Nabi Isa, lepas tu berpecah kan ada? Jadi yang ikut Trinity, yang ikut apa ni, Tauhid sikit saja sebenarnya, hampir-hampir dah pupus. Kira-kira dah pupus. Katanya yang paling dekat dengan Injil itu adalah Gospel apa? Gospel Barnabas. Salah seorang daripada anak murid Nabi Isa AS. Katanya mereka jumpa Gospel tersebut, Gospel tersebut hampir dekat dengan apa ni, dengan Tauhid. Tapi ia tidak diiktiraf oleh apa ni, oleh orang-orang Kristian. Tentulah mereka iktiraf Bible siapa? Paul. Paul paling masyur. Pasal apa? Matthew. Awak tak tahu lah. Nombor 4 mazhab lagi apa? John. Lagi satu? Luke. Luke. Kalau Skywalker kan Luke. Ini empat Injil. Macam boleh datang Injil ni daripada empat orang ni? Adakah empat orang ini tulis Injil mereka ketika Nabi Isa hidup? Tidak, ratusan tahun lepas wafat Nabi Isa baru keluar Injil ni. Macam mana orang boleh tulis? Sedangkan mereka tak jumpa Rasulullah SAW. Inilah kaedah mimpi ni. Diorang dapat ilham. Tahu-tahu aja, so pen pun bergerak tu esok dapat ilham daripada Allah, inspiration. Dah dengar kan? Inspiration. Dia dah inspired. Jadi dia tulislah Injil tu. Yang start God created apa-apa semua tu sampai habis. Daripada Genesis sampai habis. Semua mengaku bahawa mereka ni apa ni? Inspired, dapat ilham. Tu tulis Injil. Dan ada yang juga dapat inspirasi untuk lukis Nabi Isa. Awak dah dengar tak? Awak tahu yang gambar yang kita tengok tu? Itu sebenarnya yang tu dikatakan yang lukis tu orang buta. Tapi macam mana dia boleh lukis ni? Dia kata dia dapat ilham. Kalau awak faham, faham asal usul ajaran Kristian ini, ya Allah, itulah dia. Dan lepas awak tengok, awak bandingkan dengan sebahagian ajaran apa? Islam. Macam tu juga tu lah. Tak mimpi. Apa lagi? Ilham lah. Tak mimpi, ilham. Tapi kadang-kadang mereka lagi teruk yang orang Islam ni. Ada yang mendakwa boleh mereka lihat Rasulullah SAW secara jaga. Macam bangun dari kuburnya dah jumpa live. Orang Kristian pun tak ada bid'ah macam tu. Banyak-banyak mereka kata apa? Ilham, inspirasi. Kita terus boleh jumpa Rasulullah SAW. Itu tak ada lebih sesat daripada ajaran ni. Sebesar-besar kesesatan. Anak lihat. Jadi bapa Rasulullah SAW, ibunya baik sama dengan Abu Lahab, Abu Talib dan sebagainya. Semua dalam agama jahiliyah. Tak, Nabi tak datang mereka, mereka hari-hari sembah sembah patung. Cuma Rasulullah SAW pun sepatutnya sembah patung. Sebab itu adalah agama kaumnya. Tapi kita tahu ikut sejarah bahawa Allah pelihara Rasulullah SAW dan segelintir orang saja. Bahawa mereka ni dalam hati ni dicampakkan kepada mereka kebencian kepada syirik dan patung ni. Sebab tu dia tak buat. Diorang sembah patung, dia tak pernah sujud pada patung Rasulullah SAW. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang sangat sedikit. Dia benci maksiat ni, minum darah dan seumpamanya amalan jahiliah. Dan bila Rasulullah SAW sampai umur 40 tahun, kita dapati bahawa di jinakkan pada hatinya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikut syariat siapa? Bukan ikut syariat jahiliyah, ikut syariat asal Nabi Ibrahim yang saki baki yang masih ada. Saki baki yang masih ada. Itu dia. Jadi selain daripada mereka, tak, zahirnya mereka semua adalah musyrikun. Jadi, kalau mereka mati dalam keadaan itu, Islam ke bukan? Syirik. Tapi ada orang mengatakan, kalau kita kata bapa Rasulullah, ibu Rasulullah mati kafir, ini adalah satu apa? Penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dan di akhirat, bila Rasulullah SAW melihat nanti bapaknya dan ibunya dalam neraka, sangat akan memilukan, memedihkan hatinya. Oh, tak boleh, tak boleh. Macam itu hujah ni. Sedangkan Rasulullah SAW telah ditanya oleh sahabat dalam Sahih Muslim, kitab yang paling sahih, Sahih Muslim lepas Sahih Bukhari. Dia ditanya oleh seorang sahabat, seorang lelaki, di mana bapakku? Maksudnya kat mana dia sekarang? Bapak dia meninggal dunia. Jadi bukan tanya kat mana dia sekarang, kat kubur lah. Bukan tanya tu. Yang ni kat mana dia? Jadi Rasulullah SAW tak mau jawab. Lepas tu orang itu apa ni? Nak beredar. Lepas tu Rasulullah SAW panggil dia. Kemudian Nabi SAW, Abi wa abuka fitnah, bapakku dan bapakmu di dalam api neraka. Hadis yang sahih. Kenapa Nabi SAW tak cakap bapa engkau dalam kenaga? Kenapa Nabi cakap bapa aku dan bapakmu dalam kenaga? Agak-agak benar. Sedangkan yang ditanya tentang bapa orang tu kan? Siapa tahu? Untuk sedapkan hati orang tersebut. Yelah, dia dah tanya soalan yang bukan-bukan, betul lah. Tak ada faedah tanya soalan ni. Sebab kalau dia tahu, dia akan pasti menyakitkan hati dia. Sebab tu Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Wahai orang beriman, surah Al-Maidah, jangan kamu tanya tentang perkara-perkara yang kalau dia beritahu, dia akan menyakitkan kamu. Jangan tanya sembarang-sembarang kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, mereka tak tanya. Mereka tak tanya kamu kan. Ini adalah soalan datang daripada orang yang baru-baru. Jadi Rasulullah SAW jawab, Abu Kabina, bapak kau dalam tuhan ke? Dan juga bapakku. Jadi kalau nak pernah, sedapkan hatinya. Ini nas. Nas. Soalan ditanya pada zaman Naam. Tetapi ada juga orang-orang, especially orang Syiah pun lagi, dia kata tak boleh ni Ahlul Bait. Kalau bapa Nabi kafir, ibu Nabi kafir, jadi Nabi Muhammad SAW ni anak luar nikah lah. Alhamdulillah. Tidak suci, sedangkan Allah SWT telah sucikan Ahlul Bait. Ada kan dalam surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa liyuthiba'ankumur rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Ini ayat favorite orang Syiah dalam surah Al-Ahzab. Hanya sahaja Allah inginkan untuk mensucikan kamu daripada kekotoran rijsa wahai ahlul bayt, dan mensucikan kamu dengan sebenar-benar pensucian tathira. Jadi mestilah suci itu, dan najis apa ni, syirik tu apa? Najis, betul tak? Innamal musyrikuna najas, dia ambil dalil tu. Sesungguhnya orang-orang musyrik ini najis. Lepas tu dia kata maknanya bapa dengan dengan apa ni, ibu Nabi SAW tak mungkin orang kafir, mesti orang Islam. Kemudian keluarlah satu hadis bahawa Rasulullah SAW doa berdoa kepada Allah SWT, akhirnya Allah hidupkan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya hidup terus mengucap depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mati balik. Wah. Kita sebelum kita ketawa, kita katakan kalau hadis ni sahih, aman Nabi kullu min indi rabbina, kita beriman kepada yang semua datang dari Tuhan kita. Kalau hadis sahih, tak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT, betul tak? Ini akidah kita. Walaupun macam mana punya pelik, sebab tak ada yang pelik atas Allah SWT. Kan dia tak boleh kalau Allah nak hidupkan satu orang itu. Pernah tak Allah SWT hidupkan orang yang telah mati? Ada. Yang tidur 100 tahun, tidur maknanya mati. Dan ada lagi golongan, faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Allah kata pada mereka, mati semua mati. Kemudian Allah hidupkan mereka. Kalau Allah tak boleh je. Tapi Ashabul Kahfi tak mati ya, yang 300 tahun tu. Itu apa? Itu tidur mandi. Tidur. Tidur je, tak mati. Nah. Jadi kalau Allah hidupkan boleh, tetapi ada perbezaannya. Apa lagi satu isu dalam hadis ini? Kalau kita tak tengok sanad dia, apa dia dari sudut mana? Ibu bapa Nabi SAW dihidupkan, lepas tu beriman dan mati balik. Tentang menghidupkan tu boleh saja, betul tak? Tapi apa isu dia? Dia beriman waktu dia hidup tu. Ini isu dia. Sebab dalam Quran punya berapa banyak ayat yang mengatakan bahawa seseorang itu bila mati, iman dia dah tak manfaat lagi, amalan dia semua terputus. Kalau dia dikembalikan kat dunia pun tak bermanfaat baginya keimanannya, keamalan, amalan. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Ini taubat itu hanyalah bagi Allah. Allah boleh berikan taubat bagi orang yang mengamalkan sayyiat, kemudian dia yatubuna min qarib, dia taubat cepat-cepat, dia bertaubat. Itu Allah akan berikan pengampunan. Tapi dia takkan berikan kepada orang yang apa? apabila dah sampai ajal pada dia, hatta idza ahadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an, dah dekat sampai ajal dah nampak dan nazar, baru kata aku taubat sekarang, itu tak dapat taubat. Walal ladzina yamutuna wa hum kufarun, bukan juga orang yang dah mati dalam keadaan kekufuran tak akan dapat taubat. Kalau dia mati dalam kekufuran dia tidak ni, dia mati. Dan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang kafir akan kata apa? Qala rabbirji'un hatta idza jaa'a ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan bima taraktu. Sampailah seorang daripada kamu datang kepadanya maut, yang hampir nak mati, dia kata qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikanlah aku ini ke dunia, la'alli a'malu salihan bima taraktu, supaya aku dapat beramal soleh yang ku tinggalkan, termasuk iman. Kata Allah SWT, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qa'iluha, itu adalah satu kalimat, kata-kata yang dia katakan dan dia tak akan kembali. Wa min waraihi barzakhun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakangnya ada satu barzakh, di dalam barzakh kat kubur dia tak akan balik sampai hari dibangkitkan. Jadi kalau tujuan dia dihidupkan selepas dia mati supaya dia boleh beriman balik apa semua ni, tak ada bersalahan dengan nafs. Fir'aun belum mati dia dah beriman. Beriman ke tidak Fir'aun? Hampir nak mati, nak dah tenggelam tu, dia kata apa? Qala amantu, qala amantu billazi amanat bihi banu Israel, aku beriman dengan apa yang Bani Israel beriman dengannya. Tapi dia tak nak cakap beriman dengan Allah, dia cakap beriman dengan apa yang Bani Israel beriman dengannya. Dia beriman dengan Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku orang Islam. Sempat dia cakap tu kat dalam apa ni? Dalam air. Adakah taubatnya itu diterima oleh Allah SWT? Tidak, pasal dalam nazak. Dalam nazak Allah dah tak terima lagi. Dalam nazak dah tak terima lagi. Sebab dia tahu dia tak boleh buat apa ni, dia tak boleh buat apa-apa lagi. Ketika tu menyesal tak sudah. Jadi bagaimana orang yang dah mati boleh bermanfaat iman? Faham tak ni? Dan semata-mata, dan mereka punya hujah pun semata-mata kerana nak muliakan Rasulullah. Ini memang hadis favorite lah. Kalau apa ni, nak cinta Rasulullah, keagungan Rasulullah, ini memang hadis favorite. Tapi takkan sampai macam tu. Tapi siapa lagi yang awak nak suruh dia apa ni, dibangkitkan oleh Allah SWT daripada kuburnya? Dan mak bapak lagi siapa? Datuk nenek lagi siapa? Moyang lagi. Sebab sampai atas lah kan, kalau nak bersih semua sampai atas. Dan apa muskilahnya bapa seorang Nabi, ibu seorang Nabi, anak seorang Nabi, isteri seorang Nabi mati kafir? Pernah tak berlaku? Pernah. Isteri Nabi Nuh AS, isteri Nabi Lut AS mati kafir. Wadaraballahu madalam ra'ata, wadaraballahu ladhila kafarum ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Allah buatkan perumpamaan untuk orang kafir apa? Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma, kedua isteri ini di bawah dua lelaki yang soleh daripada hamba kami, tapi dia mengkhianat pada mereka. Walam falam yughniya anhuma minallahi syai'a, sikit pun orang soleh ni, suami yang Nabi, tak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah sedikit pun. Syafaat apa pun tak boleh kalau mati dalam keadaan kufur. Wa qila dkhulan nar ma'a dakhilin, maka dikatakan kepada kedua mereka, masuklah dalam api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk. Ya tak? Dan bapa pula, ada tak kes Nabi bapaknya mati kafir? Ada. Siapa? Nabi? Nabi siapa bapaknya mati kafir? Nabi Ibrahim AS, bapa anbiya, bapa dia mati kafir. Bapa dia besar punya kafir, pembuat berhala. Dan dia dalam Quran, qala Ibrahim li abihi azara, dalam surah Al-An'am. Ingatlah apabila Ibrahim berkata kepada bapaknya, azar, namanya azar. tatakhidu min dunillahi aliha. Bukan engkau jadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kata Ibrahim, aku dapati engkau dan kaum-kau dalam kesesatan yang nyata. Berani Nabi Ibrahim AS tak buat bapa. Adakah anak bapaknya terima? Tak terima sampai mati. Tetapi Nabi Ibrahim AS dah janji dengan Allah SWT, tak apa, kau tak nak terima tak apa, tapi aku akan minta ampun dengan untuk. Jadi bila bapak dia meninggal, Nabi Ibrahim minta ampun untuk bapak ni, tapi Allah SWT larang. Allah SWT larang. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyya. Dalam surah Taubah. Dan tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya melainkan disebabkan janji yang dia pernah janji. Sebab tu dia buat. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Apabila Ibrahim tahu bahawa bapaknya adalah musuh Allah, musuh Allah sebab dia mati, kafir, dia pun melepas tangan daripada bapaknya. Inna Ibrahim la awwabun halim. Sesungguhnya Ibrahim tu sangat apa ni? Sangat pengasih, sangat penyayang. Sayang bapak dia. Tapi tak dapat selamatkan. Jadi kenapa pula Nabi Muhammad SAW special pula? Yalah, dia special lah. Tapi ini perkara dari sunnah tu lah. Siapa mati dah terangkan hujah, dia tak nak beriman, habis. Faham? Baik. Anak pula, ada tak orang anak dia mati kafir? Ada. Nabi Nuh anaknya mati kafir. Apabila Utbah dah naik, nah, Nabi Nuh kata apa? Qala ya bunayya kam ma'ana. Wahai anakku, mari naik bersama kami. Naik ke mana? Naik atas kapal. Wala takun ma'al kafirin. Jangan kau jadi termasuk orang-orang kafir. Semua yang tak masuk semua kafir. Yang masuk tu semua yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Apa jawab anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan lari menyelamatkan diri ke atas gunung Jabal yang akan menyelamatkan aku daripada air ini. Nabi Nuh kata tak boleh. Qala la 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada keselamat penyelamat daripada azab Allah melainkan orang yang Allah merahmatinya, dan hari itu tak ada orang yang Allah rahmati melainkan orang yang naik kapal saja. Semua satu dunia mati semuanya, tak ada manusia tinggal. Wa hala bainahumal mauju fakana minal muhratin. Maka terhalanglah antara mereka berdua satu ombak, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Nabi Nuh AS doa pada Allah. Qala faqala rabbi inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku daripada ahli keluargaku. Wa inna wa'daka al-haq. Engkau kata masukkanlah orang apa ni, ahli keluargamu ke dalam apa ni, dalam kapal. Ni anak aku ni daripada ahliku ni, kenapa kau tak selamatkan? Macam tu lah maksud dia. Dan kau dah janji kau nak selamatkan ahli keluarga. Wa anta ahkamul hakimin. Dan kau lah sebaik-baik hukum hakim. Kata Allah SWT, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan anakmu, bukan ahli keluargamu. Padahal dia anak tu, tapi Allah kata dia bukan ahli keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia amalannya tidak salih. Maksud kat sini dia kafir. Fala tas'alni ma laysa laka bihi. Jangan kau tanya sesuatu yang kau tak ada ilmu tentangnya. Ini ai suka antakuna minal jahilin. Aku mengingatkan kau jangan jadi daripada golongan orang-orang yang jahil. Lepas tu Nabi Nuh AS minta ampun kepada Allah SWT kerana bertanya sesuatu yang apa? Yang tidak dia ada ilmu tentang. Itu antara hujah Nabi Nuh AS kenapa dia tak mahu mensyafaatkan orang-orang di padang mahsyar lah. Dia dah buat silap. Tak ada apa-apa pun, tak sengaja pun. Ini menunjukkan bahawa walaupun dia adik beradik, anak beranak, suami isteri, kalau mati kafir terus dia tak ada apa ni, dia tak ada persaudaraan antara orang Islam dengan orang kafir. Mana boleh panggil dia brother? Brotherhood lagi. Umat, kita semua satu bangsa, satu umat, kita semua saudara. Wahai saudara tu, tak boleh lagi. Untuk orang Islam saja. Ini lah dalil innahu laisa min ahlika innahu amalan ghairu salih. Jadi kenapa Rasulullah SAW lain pula? Faham tak ni? Jadi hadis itu dan tersusun maknanya bersalahan dengan apa? Dengan Islam. Bila cek dia punya sanad, hadis palsu. Ada satu orang pembohong, ada satu orang dhaif. Kalau begitu lepas tu Abu Lahab pun lah. Lepas tu apa ni? Allah bangkitkan, hidupkan balik Abu Talib lagi. Lagi banyak jasa daripada bapa dan mak Nabi SAW. Betul lah? Pun tak dapat hidayah juga. Kenapa macam itu? Ini semua adalah apa? Cara-cara orang ekstrim. Ini favorite orang Syiah, tapi sebagian orang Sufi pun dah ikut. Kemudian kita kata khilaf lah apa. Akidah mana ada khilaf? Akidah tak boleh khilaf. Dan akidah mesti ambil dalil yang yakin. Ini adalah salah, adalah lemah, dhaif, palsu. Lepas tu bersalahan pula dengan apa? Dengan Quran. Okay. Kita lihat ayat ini wah, tak habis. Sebab turunnya ayat ini telah diketahui dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya bahawa orang-orang musyrik Quraisy mengingkari dengan angkuh nama Ar-Rahman. Jadi turunlah ayat ini dalam surah Isra. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyam tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, serulah nama Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asma'ul husna. Baik. Dan kata Ar-Rahman adalah nama dan sifat Allah. Jadi nama dan sifat. Nama tu ada makna, sifat tu ada makna. Nama maknanya apa? Nama isim. Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu. Nama tu maknanya sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu, seperti tanda. Jadi kita semua ada nama kan? Kalau tak ada nama, macam mana nak tahu awak siapa? Tapi kalau sebut nama, oh nama tunjukkan pada dia. Tak tunjukkan pada dia tu, tak pada dia tu, daripada pada dia. Sifat pula apa? Sifat adalah sesuatu yang ada pada orang tersebut. Kita panggil dia dengan nama dia, dan dia sendiri tu mempunyai beberapa sifat. Jadi dia ada perbezaan, dia sebut nama dan sifat. Tetapi sebahagian nama juga menunjukkan kepada sifat orang tersebut. Wahai panjang, nama dia panjang, panjang dia bebe, contohnya. Sekali tengok memang panjang betul. Jadi panjang tu nama dia dan juga sifat dia. Sekali tengok bapak dia pendek memang. Jadi bapak dia nama pendek dan sifat dia pendek. Tak ada hal. Tapi ada orang panjang dia pendek, sekali tengok dia pendek, bapak dia yang panjang. Jadi nama saja dia, tapi sifat lain, betul tak? Manusia macam tu kadang-kadang. Bahkan kebanyakan kali nama Abdullah tapi dia hamba syaitan sebenarnya. Betul? Okey. Ada yang tak ada makna terus. Bahagian nama kita tak ada makna terus. Kalau najis putih tu boleh tahan juga. Betul lah? Ada makna lah. Putih, hitam, coklat dan sebagainya, merah, bawang dan seterusnya. Okay. Ada yang tak ada makna. Tak apa entah kalimat keluar. Nama untuk orang. Bukan comel, bukan apa ni, bukan apa ni, kucing sama cakap apa ni. Tak ada apa, belang, tak ada apa, tak ada. Yang ni satu kalimat yang tak ada makna langsung pun ada. Oh, ABC pun ada juga orang nama macam tu. Okay. Ada pun nama-nama Allah SWT, semuanya nama yang menunjuk kepada Allah SWT. Dan nama ni semua adalah nama yang ada makna. Dan makna itu memang sesuai, memang kena sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baca semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala al-husna, semuanya adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Alim, sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dia juga nama Allah. Al-Hakim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, hatta Allah Subhanahu Wa Taala itu maknanya apa? Yang Maha disembah. Jadi jika orang musyrik mengingkari salah satu nama-nama Allah, dan nama itu termasuk asma yang menunjukkan kesempurnaannya, maka dia berarti telah mengingkari nama ini, yakfurun Nabi Rahman. Jaham bin Safwan dan pengikut-pengikutnya menyangka bahawa asma itu tidak menunjukkan sifat yang melekat pada Allah Ta'ala. Jaham bin Safwan, dia adalah pengasas fahaman pengikut akal, dan pengikutnya ataupun pemikirannya dinamakan Jahmiyah. Daripada Jaham bin Safwan lah munculnya ajaran-ajaran yang serupa, iaitu golongan Mu'tazilah. Daripada Mu'tazilah pecah lagi pada Qadariyah, Jabariyah dan apa lagi. Nah, dan semuanya datang daripada si Jaham bin Safwan. Dan ulama Ahlussunnah Waljamaah telah menghukumkan Jaham bin Safwan secara khusus yang spesifik sebagai kafir. Semua kata dia kafir. Baik, banyak kelompok yang mengikuti mereka, di antaranya Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lainnya, Maturidiyah. Oleh kerana itu banyak dari Ahlussunnah yang mengkafirkan mereka. Ada tapi tak semua. Dan telah kita terangkan yang mereka sepakat ialah kafirnya Jaham bin Safwan. Ada pun Mu'tazilah? Tidak. Tidak semua yang mereka ini. Bahkan secara umumnya tak ada seorang pun yang dikufurkan, dikafirkan oleh Ahlussunnah Jamaah, apalagi Ma'asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab bid'ah mereka tak sama, beza. Jadi itu mungkin kita akan sambung lagi apa yang ada dalam kitab ini. Kita panjang lebar cerita dia tentang asma wa sifat. Ada apa-apa soalan?